aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu? Apa? Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak? Pacaran? Mungkin. Kok cepet? Soalnya kamu udah curi hati aku. Hanya ingin berdiam di keheningan malam, membayangkanmu di depanku, aura dirimu mempesonaku, dan ku terdiam di keheningan malam. Ku ingin memastikan diri, apakah ku telah jatuh hati kepadamu, pencuri hati yang tak ku sangka kan datang secepat ini padamu, pencuri hati. Biarkan ini menjadi melodi cinta berdua. Dan ku I'm not afraid to die.